Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Manhajus Salikin di Kitabul Buyu'. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan poin berikutnya terkait masalah wakalah. Penulis rahimahullah mengatakan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ نُطْقًا أَوْ عُرْفًا. Dan seorang wakil tidak boleh melakukan tindakan, terhadap objek yang diwakilkan, فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ نُطْقًا أَوْ عُرْفًا, untuk selain yang telah mendapatkan izin, baik secara lisan maupun izin urfan. Sehingga izin itu ada yang disampaikan secara lisan, ada yang disampaikan secara urf. Secara urf artinya ya di masyarakat memang adanya seperti itu. Sehingga kalau tidak demikian, aktivitas itu tidak bisa dilakukan. Misalnya, di tempat kita ketika orang menaruh binatang kurban berupa sapi misalnya di sebuah masjid, maka nanti takmir akan mengundang jagal dari luar. Kenapa harus pakai jagal dari luar? Ya umumnya seperti itu. Karena misalnya takmir tidak punya kemampuan untuk menyembelih sendiri atau untuk menguliti sapi, sehingga takmir akan menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Karena itu para sahibul kurban, dia tidak boleh protes. Loh kenapa yang menangani bukan takmir, tapi malah nyuruh orang lain? Takmir di sini hanya mengumpulkan dana, kemudian bertugas untuk bagian pengadaan. Sementara proses penyembelian atau kemudian menguliti binatang oleh takmir diserahkan ke yang lain. Dan itu jika secara uruf adalah sesuatu yang wajar, maka apa yang dilakukan oleh takmir ini tidak menyalahi aturan. Baik. Kemudian kita tambahkan jamaah bahwa di antara bentuk aktivitas wakil yang boleh dilakukan adalah melakukan aktivitas yang lebih maslahat, terhadap apa yang ditugaskan. Sehingga di sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa wakil hanya boleh melakukan dua hal. Pertama, melakukan sesuai instruksi. Yang kedua, yang lebih baik dibandingkan apa yang diinstruksikan. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Beliau menceritakan atau beliau memberikan penjelasan untuk hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Anna imra'atan dhabahat syatan bihajarin fasu'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dhalika fa'amara biakliha, rawahu al-Bukhari. Ada seorang wanita yang menyembelih seekor kambing dihajarin dengan menggunakan batu. Bentuknya bukan dikepruk ya. Bukan batu itu dipukulkan ke kepalanya. Tapi yang dia lakukan adalah mencari batu yang pipih, kemudian dipakai untuk memenggal lehernya. Fasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam andzalika, tentang kejadian ini. Fa'amara bi'akliha, lalu beliau perintahkan untuk makan, artinya beliau izinkan untuk memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yang juga riwayat Bukhari, anna jariyatan li Ka'b ibn Malikin kanat tar'i ghanaman bisal'in. Fa'usibat syartun minha. Fa'adrakatha fadabahatha bihajarin. Fasu'ilan Nabi SAW faqala kuluha. Ada seorang budak wanita milik Ka'ab bin Malik yang dia ditugaskan untuk mengembala kambing di Sal', di bukit, di sebuah bukit. Fa'usibat syatun minha. Lalu ada salah satu kambing yang mengalami kecelakaan. Wallahu a'lam apakah dia terjatuh ataukah dia dimakan serigala sebagian tapi enggak sampai mati. Fa'adrokatha, lalu wanita itu sempat menjumpai kambing ini masih hidup. Fadzabahatha bihajarin, kemudian disembelih dengan menggunakan batu. Fasu'ilan Nabi SAW, lalu kejadian ini ditanyakan kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian beliau mengatakan, kuluha, silakan kalian makan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Syekh Abdullah Al-Fauzan ini beda dengan Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau termasuk di antara ulama yang banyak memberikan penjelasan untuk hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah Bulughul Maram dan juga beliau punya syarah untuk Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan, fil hadithi dalilun ala anna ar-ra'i idha absara syatan minal ghanam allati yar'aha tamutu fadhabahaha bighairi idni malikiha annahu la haraja alaihi wa yahillu akluha. Dalam hadis terdapat dalil bahwasanya ketika pengembala itu melihat kambingnya ada yang mau mati lalu dia sembelih tanpa izin pemiliknya, disembelih sebelum mati tanpa izin pemiliknya, annahu la haraja alaihi, maka tidak masalah, tidak harus izin, wa yahillu akluha, dan halal untuk dimakan. Baik yang menjadi pengembala adalah seorang budak bagi pemilik kambing, atau dia statusnya sebagai wakil. Karena masing-masing para pengembala dan wakil ini, ketika dia mendapatkan tugas, maka posisi dia adalah yadu amanah. Posisi dia adalah orang yang mendapatkan amanah. Fala ya'malani illa bima fihi maslahatun zahira. Maka dia tidak boleh bersikap kecuali yang di situ mengandung maslahat yang besar. Sehingga ketika di situ ada maslahat yang besar, hukumnya diperbolehkan. Kemudian ini dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan beliau membuat judul bab untuk Kitabul Wakalah, untuk bab tentang wakalah, tentang bolehnya menyembelih. Dan itu adalah aslahu ma yakhafu alaihil al-fasad. Dalam rangka untuk menghindari potensi adanya harta yang hilang. Baik. Artinya begini. Beliau menjadikan hadis ini sebagai dalil. Bahwa wakil itu boleh melakukan di luar dari yang diinstruksikan. Namun harus lebih baik daripada yang diinstruksikan. Kenapa? Dalam kasus ini, sang budak, dia hanya ditugaskan untuk menggembala kambing. Dia tidak mendapatkan instruksi untuk menyembelih. Namun ketika kambing yang luka ini jika dibiarkan, dipaksa untuk lari pulang atau dituntun pulang, maka bisa jadi dia mati di jalan. Daripada harta ini sia-sia, maka lebih baik diselamatkan, kalaupun tidak bisa diselamatkan kambingnya, minimal bisa diselamatkan dagingnya. Sehingga disembelih, kemudian nanti dagingnya bisa dikonsumsi. Maka ini menunjukkan bahwasanya wakil diperbolehkan untuk melakukan yang lebih baik daripada apa yang diwakilkan. Wa hadza taujih, dan penjelasan seperti ini yang bisa kita bawa untuk kasus sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditugaskan oleh Nabi SAW membeli seekor kambing, Urwah Al-Bariqi dikasih uang 1 dinar. Kemudian berangkatlah Urwah ke tempat pembelian kambing. Lalu setelah dapat kambing, beliau belikan satu dinar tadi dengan dua ekor kambing. Lalu dibawa pulang. Di perjalanan, ada orang yang menawar seekor kambing. Kemudian oleh Urwah, dijual ke orang ini dengan harga satu dinar. Deal, dibayar satu dinar, beliau menghadap Nabi SAW. Di hadapan Nabi SAW, Urwah menyerahkan seekor kambing dan satu dinar. Berarti Urwah untung berapa? 100%. Dan Nabi SAW tidak marah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Urwah, Barakallahu fi safqati yatik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang kamu lakukan. Sampai dikomentari oleh sebagian sahabat, andaikan Urwah itu menjual pasir, maka akan jadi emas. Karena dia mendapatkan doa dari Nabi SAW. Baik, kita bisa perhatikan apa yang dilakukan oleh Urwah ini berbeda dengan yang diinstruksikan. Namun dia melakukan yang lebih baik dari apa yang diinstruksikan. Sehingga ini dalil bahwa wakil boleh melakukan yang lebih baik daripada apa yang diperintahkan. Walhamdulillah. Sehingga intinya di sini, wakil boleh saja melakukan tindakan keluar dari perintah. Namun dia harus bisa pastikan bahwasanya nanti muwakil yang menyuruhnya akan merasa ridho dari perbuatannya dengan cara dia melakukan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Nutqan au urfan, baik secara lisan maupun secara urf. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Imam As-Sa'di pernah mengatakan dalam Al-Mukhtarat, Anna al-wakalata la tanfasikhu illa ba'da ilmi al-wakil bi'azlihi. Wa anna tasarrufahu qabla ilmihi nafidhun sahihun. Bahasanya, perwakilan itu tidak menjadi batal kecuali setelah diketahui oleh wakil bahasanya dia telah dilengsarkan. Bahasanya dia telah akad wakalannya sudah dibatalkan. Wa anna tasarrufahu qabla ilmihi nafidun sahihun. Dan aktivitasnya sebelum dia tahu kalau sebenarnya dia sudah dibatalkan sebagai wakil, nafidun sahih, statusnya sah. Baik. Kita kasih sebuah ilustrasi. Jika si A disuruh oleh B, wahai A, tolong nanti. Jadi misalnya si A mau ke Surabaya, kemudian B nyuruh kepada A, tolong nanti kalau sudah sampai Surabaya, saya dibelikan sepatu dengan merek seperti ini. Kamu kan mau ke pasar X ya? Nanti kalau sudah di Surabaya di pasar X, tolong belikan sepatu dengan merek seperti ini. Akhirnya A menyanggupi, berangkatlah. Dia berangkat menggunakan kereta yang perjalanan Jogja-Surabaya kurang lebih 5 jam. Di perjalanan HP-nya A mati. HP-nya si A mati. Kemudian dia lanjutkan perjalanan. Lalu B 2 jam setelah dia perintah itu mendapatkan kiriman sepatu dari temannya. Gratis. Akhirnya B merasa kebutuhannya sudah tercukupi. Dia hubungi si A. Nggak bisa-bisa HP-nya mati. Sampai di pasar X, si A belum menyalakan HP. Sehingga dia belanja, termasuk membeli sepatu yang diinginkan oleh si B. Kemudian setelah itu barulah dia ke hotel. Bermalam di hotel, dia cas HP-nya. Selang 1 jam, HP baru dinyalakan. Lalu si A mendapatkan WA atau SMS dari B. WA plus SMS plus Telegram ya. Ditumpuk-tumpuki karena kok ini nggak bisa terus. Akhirnya dibuka, loh. Tolong kamu nanti nggak usah beli sepatu karena saya sudah ada memo dari B. Nggak usah beli sepatu karena saya sudah dapat sepatu. Tapi telat ini ya. Ini apa? Telat. Padahal si A sudah membelikan sepatu si B. Baik, Pertanyaannya, sepatu ini nanti milik siapa? Di sini dinyatakan, anna tasarrufahu qabla ilmihi nafidun sahih. Transaksi yang dilakukan oleh si A, sebagai wakil dari si B, statusnya sah, sebelum dia tahu kalau sebenarnya dia itu sudah dilengsarkan atau diputus hubungan akad wakalahnya. Kamu itu sudah diperintahkan, nggak usah. Tapi karena dia nggak tahu, tahunya baru setelah itu, maka statusnya sah. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga di sini diperbolehkan bagi wakil untuk melakukan apapun sesuai dengan tugas lama yang diberikan kepadanya sampai ada keterangan kalau sebenarnya dia sudah tidak difungsikan. Kemudian Syekh Sa'di juga menegaskan, yajuzu tawkiluhu fi kulli qalilin wa kathir aw shira'in ma sya'a li adami dalilil mani. وَإِنْ ظَهَرَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يُرِيدُ إِسْتِحْصَالَ حَقِّهِ بِقَطْءِ النَّظَرِ عَمَّنْ يَقْبِضُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقْبِضُهُ مِنْ وَارِثِهِ. Kemudian diperbolehkan bagi wakil atau diperbolehkan bagi seseorang untuk menyuruh orang lain melakukan tugas apapun, baik yang kecil maupun yang besar, atau membeli sesuatu. Karena tidak ada dalil yang melarang hal ini. Dan jika ada orang yang mengatakan kepada wakilnya, tolong ambil uang sekian dari Zaid. Maka dia boleh meminta uang itu dari siapapun yang masih ada hubungannya dengan Zaid. Baik Zaid maupun keluarganya Zaid, anak atau istrinya Zaid. Jika dia yakin yang dimaksud oleh yang nyuruh saya adalah yang penting dapat uang itu. Sehingga dia bisa tarik baik dari sasarannya maupun dari keluarga sasaran. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Kita kasih keterangan ya sebagai catatan dari apa yang tadi kita sampaikan. Bismillah, cek. Ada. Masuk suara? Baik. Kita lanjutkan. Kita akan berbicara mengenai tugas wakil. Bagaimana cakupan wakil itu boleh melaksanakan tugasnya? Ada kaidah al-wakil bimanzilatil muwakil. Bahwa status wakil, status wakil itu sama dengan muwakil. Muwakil artinya apa? Orang yang mewakilkan. Wakil itu sama dengan orang yang mewakilkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh wakil, statusnya sama sebagaimana dilakukan oleh muwakil. Baik. Nah, kemudian tugas apa yang boleh dilakukan oleh wakil? Tugas yang boleh dilakukan oleh wakil adalah tugas yang sesuai perintah, sesuai instruksi. Yang kedua, yang lebih baik dari yang diperintah. Lebih baik dari yang diperintahkan, gitu ya. Lebih baik daripada yang diperintahkan. Baik. Jika dia melakukan dua hal ini, sah, sehingga dia nanti tidak menanggung resiko. Jika ternyata terjadi sebuah resiko. Sudah? Ada beberapa dalil yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau yang hukmul wakil, hukmul muwakil. Status wakil adalah sama sebagaimana orang yang menyuruh. Kalau yang lebih baik, beberapa dalil tadi sudah kita sebutkan, seperti praktek Urwah al-Bariki, kemudian wanita yang tadi menyembelih di luar izin dari tuannya, tapi diizinkan oleh Nabi untuk memakan hasil sembelihannya. Tayyib. Karena itulah, kita akan bawa kasus ini kepada masalah jual-beli. Di antara praktek yang banyak terjadi adalah ada pemilik barang, dia menyuruh kepada seseorang, si A, untuk melakukan tugas tertentu, yaitu menjualkan barang. Ya, menjualkan barang. Maka ketika si A mendapatkan tugas untuk menjualkan barang itu, yang prinsip yang harus dia lakukan adalah dia harus laksanakan sesuai perintah atau yang lebih baik daripada apa yang diperintahkan. Tidak boleh keluar dari itu. Sehingga misalnya begini, si A diperintahkan oleh pemilik barang, kamu jualkan barangku, ya, nanti kamu saya kasih fee sekian. Dan jangan dinaikkan, karena kalau dinaikkan nanti jadinya kemahalan. Maka tanggung jawab si A adalah menjual barang itu sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan dia tidak boleh menaikkan barang itu. Kita ulang, jika si A mendapatkan perintah dari pemilik barang, tolong jualkan dengan harga sekian, nanti kamu saya kasih fee sekian, maka si A tidak boleh menaikkan barang itu. Kecuali atas izin pemilik. Makanya posisi makelar itu ada dua. Pertama, dia mendapatkan izin dari pemilik untuk menjualkan dengan nilai berapapun. Diizinkan untuk jual dengan nilai berapapun. Kalau dia diizinkan untuk jual dengan nilai berapapun, maka nanti yang dia dapatkan adalah margin. Ya. Misalnya, Pak, ini mobil dari saya, pokoknya saya terima bersih 100. 100 juta. Ya, silakan Bapak jualkan, pokoknya nanti store ke saya bersih 100 juta. Baik, lalu dia bawa mobil itu. Nah, ternyata laku 150. Ya. Maka yang 100 juta punya saya, yang 50 ribu punya dia. 150, 100 juta 50 ribu misalnya. Maka marginnya adalah milik makelar. Sehingga dia boleh menaikkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, harga sudah ditetapkan. Harga sudah ditetapkan. Sehingga pemilik barang sudah menetapkan nanti harganya sekian. Maka di sini makelar berhak mendapatkan fee. Sesuai yang disepakati. Bisa pakai persentase dari objek, bisa juga nilai tertentu. Dan makelar dalam hal ini tidak boleh menaikkan harga jika dia belum dapat izin dari pemilik. Kenapa nggak boleh menaikkan harga jika tidak dapat izin dari pemilik? Karena ketika harga dinaikkan, berarti itu tidak memberikan maslahat bagi barang. Kok bisa, Pak? Barangnya jadi mahal, sehingga nggak laku. Ini kejadian real, ya. Ada makelar yang agak nakal. Dia diminta untuk menjual tanah. Kemudian sudah dijanjikan, nanti kalau laku dikasih 2% atau 3%. Dan penawaran tanah itu nilainya misalnya 500 ribu per meter. Lalu oleh makelar dinaikkan jadi 700 ribu. Akhirnya konsumennya mundur, nggak jadi. Andaikan 500 ribu, maka mungkin konsumen akan bersedia. Nah, karena pengaruh seperti ini, maka disebabkan kesalahan makelar, dia menjual dengan harga yang lebih tinggi, akhirnya tanah itu tidak laku. Praktek inilah yang dilarang dengan alasan dia melakukan tidak sesuai perintah atau tidak lebih baik daripada apa yang diperintahkan. Baik. Lain halnya kalau seperti ini. Lain halnya kalau seperti ini ya. Ada yang mau dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Pak, saya siap beli dengan harga 700. Sehingga misalnya makelar membuat iklan. Dijual tanah seperti ini, SHM, luas sekian. Bagi yang berminat silakan hubungi. Terus ada yang menghubungi. Nah, saat menghubungi konsumennya sudah langsung ngomong. Padahal dia belum tahu penawaran. Saya siap beli 600 ribu, saya sanggup. Akhirnya oleh makelar didealkan, ya sudah siap 600 ribu, deal. Maka di situ ada kenaikan. Nah, untuk harga yang sudah ditetapkan, harga yang sudah ditetapkan, jika ada kenaikan, maka ini wajib dilaporkan. Nilai kenaikan itu wajib dilaporkan. Dan hak dia tetap sesuai kesepakatan, yaitu fee. Kecuali jika pemilik barang kemudian memberikan dia bonus yang lebih setelah dilaporkan. Pak, alhamdulillah laku 600 per meter. Akhirnya dia dapat fee sesuai yang disepakati. Nah, apakah dia berhak dapat tambahan dari 100 ribu per meter itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak? Atau kembali kepada kerelaan dari pemilik lahan? Karena pemilik ini yang lebih berhak terhadap keuntungan yang diberikan kepada makelar jika melebihi dari kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita lanjutkan terkait posisi wakil, kapan wakil itu tidak diberlakukan. Wakil yang dicopot, ya. Dicopot jadi wakil. Wakil yang dicopot jadi wakil, maka di sini ada dua kejadian. Pertama adalah sejak keluar instruksi atau perintah pencopotan. Perintah pencopotan. Yang kedua adalah sejak wakil tahu. Yang jadi acuan yang mana? Yang jadi acuan adalah yang kedua. Sejak wakil tahu. Sehingga misalnya begini ya. Ada orang yang dia menjadi petugas di luar daerah. Lalu terbit surat instruksi pergantian pengurus. Nah, surat instruksi itu terbit awal bulan, tanggal 1 Januari. Lalu surat itu dikirim, belum ada email, belum ada apa, adanya cuma lewat pos. Dikirim keluar daerah, butuh waktu selama 1 bulan. Tiba di daerah tersebut di akhir Januari. Kemudian surat diantarkan ke yang bersangkutan di awal Februari. Maka pencopotan wakil berlaku sejak dia tahu. Sehingga di masa rentang dia belum tahu, dia melakukan banyak aktivitas. Nah, ketika dia melakukan banyak aktivitas itu, maka dia tidak harus menanggung resiko rugi jika ternyata ada resiko, karena dia masih berwenang di sana. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan, wa yajuzu at-tawkilu biju'lin aw ghairihi. Wahuwa kasairil amna'i la dhamana alaihim illa bitta'addi aw at-tafriid. Wa yuqbalu qawluhum fi adami dhalika bil yamin. Wa man idda'a ar-radda min al-amna'i fa in kana biju'lin lam yuqbal illa bibayyinatin wa in kana mutabarri'an qubila qawluhu bi yamini. Boleh ada akad mewakilkan ke orang lain dengan cara dibayar. Insya Allah nanti kita akan bahas akad ini ya, akad ju'alah. Dan jika dibayar maka jadinya wakalah bil ujroh. Dan status akad wakalah, maka posisi wakil sebagaimana amin, orang yang mendapatkan amanah. La dhamana alaihim illa bita'addi awit tafrid. Dia tidak menanggung resiko kecuali jika dia bertindak melampaui batas. Wa yuqbalu qauluhum fi adami dzalika bil yamin. Dan jika dia atau terjadi sengketa antara orang yang menyuruh dengan yang disuruh, maka ucapan orang yang menjadi wakil diterima disertai dengan sumpah. Wa man idda'a radda min al-amna fa in kana biju'lin lam yuqbal illa bi bayyinah. Dan siapa yang mengklaim sudah melaksanakan tugas sementara yang menyuruh merasa belum menerima, maka jika orangnya dibayar dia harus mendatangkan saksi, dia harus mendatangkan bukti kalau dia sudah menyerahkan tugas itu. Jika tidak dibayar, mutabarri'an, sifatnya sosial, maka ucapannya diterima biyaminihi dengan sumpahnya. Baik, kita kasih catatan ini ya. Kita akan bahas tentang wakalah bil ujroh. Kita bahas tentang wakalah bil ujroh. Akad wakalah menugaskan ke wakil bisa gratis. Bisa juga dengan upah. Kalau gratis ini berarti tabarruk. Berarti posisi wakil di situ adalah orang yang melakukan kegiatan sosial membantu orang lain yang membutuhkan. Kalau dengan upah, inilah yang disebut dengan wakalah bil ujroh. Kalau dengan upah, ini yang dimaksud dengan wakalah bil ujroh. Baik. Untuk jenis yang kedua, hukumnya diperbolehkan. Dan wakalah bil ujroh, ini nanti akadnya bisa ju'alah, bisa akad ijaroh. Bisa ju'alah, bisa ijaroh. Dan jika akadnya ijaroh, di sana ada ijaroh khos, ada ijaroh khos, dan ada ijaroh mushtarok. Insya Allah akan kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang masalah akad ju'alah dan akad ijaroh. Baik. Kemudian beliau membahas tentang masalah resiko. Jika terjadi resiko dalam akad wakalah, saya menyuruh si A, ternyata terjadi resiko terhadap objek yang saya perintahkan untuk diselesaikan. Siapa yang harus menanggung resiko? Pada asalnya, wakil itu orang yang mendapatkan amanah. Wakil itu amin. Amin itu orang yang mendapatkan amanah. Nah, karena dia amin, maka posisinya adalah yad amanah. Yad amanah. Baik, semoga Anda masih ingat ya. Membawa harta orang lain itu ada yang yad amanah, ada yang yad domanah. Bawa harta orang lain itu ada yang yad amanah, ada yang yad domana. Bedanya apa, Pak? Yad amanah dan yad domana. Membawa harta orang lain, ada yang statusnya sebagai amanah dan ada yang statusnya sebagai domana. Apa bedanya? Bedanya, jika terjadi resiko, siapa yang harus nanggung resiko? Nah, itu ditentukan di sini. Apakah status dia sebagai yad amanah atau yad domanah? Untuk yad domanah, semua resiko ditanggung. Nih, nanggung semua resiko. Semua resiko. Sehingga baik itu teledor maupun tidak teledor, pokoknya kalau ada resiko, yad domanah wajib nanggung. Contohnya apa? Contohnya, utang. Utang itu yad domanah. Baik. Kalau yad amanah, hanya nanggung resiko, hanya nanggung resiko jika teledor. Jadi catatannya, hanya nanggung resiko jika teledor. Kalimat ini yang Anda kasih garis bawah, jika teledor. Kalau orang yang amanah itu tidak teledor, terus terjadi resiko, maka hukum asalnya dia tidak menanggung resiko. Ya. Contoh yad amanah apa saja, Pak? Wadiah. Jadi wakil. Mudorobah. Kemudian apa lagi? Itu beberapa contoh untuk yad amanah. Baik. Sehingga setiap orang yang berstatus sebagai amin, maka posisi dia adalah yad amanah. Sehingga dia tidak menanggung resiko. Karena itu, jika terjadi resiko, apakah wakil harus nanggung? Jawabannya tidak harus. Kecuali jika dia teledor. Kalau dia nggak teledor, dia tidak nanggung resiko. Walhamdulillah. Baik. Sehingga kalau misalnya saya menyuruh si A. A, tolong antarkan motor ini ke si B. Si B ada di Kulon Progo. Jarak antara rumah saya dengan Kulon Progo ya, ditempuh dengan waktu kurang lebih 1,5 jam. Maka berangkatlah si B ke Kulon Progo. Di jalan ketabrak, ya, motor itu kecelakaan, rusak. Maka apakah saya ataukah si B yang harus nanggung? Jawabannya, jika teledor, maka dia harus nanggung. Kalau tidak teledor, tidak harus nanggung. Baik, selanjutnya. Kita kasih catatan di sini ya. Bagaimana jika terjadi sengketa? Jika terjadi sengketa. Terjadi sengketa itu pihak yang menyuruh menuntut kalau ini belum ditunaikan. Sementara pihak wakil merasa kalau dia sudah menunaikan. Akhirnya terjadilah sengketa. Bagaimana kalau terjadi sengketa? Penyelesaian sengketa itu ada dua ya. Penyelesaian sengketa ada dua yang diajarkan Nabi SAW. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Pertama, datangkan bukti. Yang kedua adalah sumpah. Mana yang lebih ringan antara mendatangkan bukti dengan sumpah? Yang lebih ringan, sumpah. Karena kalau mendatangkan bukti, berarti harus ada effort, ya, kerja tertentu untuk mendatangkan bukti. Kalau sumpah kan tinggal ngomong, demi Allah, saya nggak melakukannya, selesai. Baik. Lalu siapa yang harus mendatangkan bukti dan siapa yang harus bersumpah jika terjadi sengketa dalam akad wakalah? Imam As-Sa'di mengatakan, untuk sengketa dalam akad wakalah, jika gratis ini ya, jika gratis, maka wakil cukup bersumpah. Wakil cukup sumpah. Sehingga dia tidak perlu mendatangkan bukti. Misalnya, posisi wakil, dia diminta untuk mengantarkan barang. Ternyata penerima belum merasa menerima. Tapi ini gratisan, nggak bayar. Akhirnya yang nyuruh nuntut, doh. Katanya barangnya belum sampai. Yang wakil mengatakan, sudah saya antarkan. Nah, maka saat dia, terus buktinya mana? Wakil tidak perlu mendatangkan bukti, cukup dia bersumpah, demi Allah saya sudah laksanakan. Menang dia. Kenapa? Karena dalam hal ini dia hanya cukup diminta untuk bersumpah. Berbeda ketika wakilnya itu berbayar. Kalau berbayar, maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau berbayar, maka dia harus mendatangkan bukti. Nah, ketika terjadi sengketa, maka dia harus bisa mendatangkan bukti. Apa buktinya kalau itu sudah sampai? Harus ada bukti. Sudah? Kurir itu wakil berbayar, ya. Kurir di tempat kita itu kan wakil berbayar. Jika terjadi sengketa, ternyata ada yang nggak beres terhadap proses pengiriman barang, lalu klien nuntut, maka kurir untuk membela, dia harus bisa mendatangkan bukti. Kalau dia nggak bisa mendatangkan bukti, dia harus nanggung resiko. Karena dia dibayar. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan penjelasan. Dan dari apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di, sudah selesai akad tentang wakalah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas tentang akad ijarah dan akad ju'alah. Dua-duanya adalah akad jual beli jasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Kita baca pertanyaan melalui WA. Afan, Ana tanya karena urgensi masalahnya. Kasusnya seperti ini. Saya berjualan online, lokasi alamat toko online adalah kota A. Di situ kegiatan packing dan segala kegiatan jual belinya. Lalu, pimpinan ada ide dengan membuka toko online lagi dengan alamat B. Namun, pengiriman barang tetap dari kota A. Jadi, di kota B hanya dipakai alamatnya saja tanpa ada penunjukan wakil dan juga tidak ada kegiatan packing dan juga tidak ada stok barang di situ. Bolehkah hal seperti ini, Ustadz? Toko online dengan alamat kota B padahal di situ tidak ada kegiatan apapun seperti packing, stok barang, dan lain-lain. Hanya rumah biasa. Jadi, antara alamat pemilik dengan alamat barang itu beda, tidak jadi masalah. Sehingga misalnya pemiliknya ada di Surabaya, barangnya ada di Jogja, atau sebaliknya. Sah-sah saja. Karena orang berhak untuk meletakkan barangnya di daerah manapun selama itu merupakan wilayahnya. Sehingga saya mau taruh barang saya di tempat A, saya taruh barang saya di tempat B, terserah saya. Kemudian untuk masalah korespondensi, ya, untuk masalah korespondensi, juga terserah saya. Bapak kalau mau ngirim surat, jangan kirim ke sini, tapi kirim ke sini. Loh katanya kamu tinggal di sini. Ya makanya jangan di sini, tapi di sini ya. Jangan kirim ke A, tapi kirim ke B. Katanya kamu tinggal di A. Ya saya sekarang sudah ada di B. Barang saya ada di A. Dan itu haknya pemilik alamat. Karena itu selama toko online ini memiliki banyak outlet, dan itu semuanya adalah tempatnya, maka mau dikirim ke A, dikirim B, atau penunjukan alamat pengirim dari A, dari B, terserah dia. Karena dalam hal ini tidak ada masalah untuk titik pengiriman, baik dari kota A, kota B, maupun yang lainnya. Mengingat tadi ya, bahwasanya dalam masalah korespondensi, itu dalam hal ini terserah pemiliknya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mau nanya Ustaz, saya kan ada warisan Bapak yang belum dibagi. Terus saya ingin bagian saya itu diwakafkan gitu. Cuma masalahnya ini kekurangannya ini dari mana gitu. Terus saya minta bantuan salah satu Ustaz di sini, bisa nggak open donasi untuk pembebasan lahan gitu. Itu bagaimana menurut syariat Ustaz? Yang dimaksud kekurangan gimana? Misalnya warisannya kan ada rumah sama tanah. Itu misalnya dijual rumahnya misalnya 100 juta. sementara bagian saya misalnya 25 juta. Terus yang lahan misalnya laku 200 juta. Bagian saya hanya 50 juta. Nah, itu kekurangnya kan masih banyak. Berarti sisanya milik saudara ya? Iya, kalau misalnya saya mau diwakafkan semua kan saya harus bayar ke saudara saya gitu. Baik. Nah, itu saya pernah bilang ke salah satu ustaz di sini bisa enggak gitu open donasi. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah objek yang itu dimiliki bersama, misalnya sebuah lahan, ini ada milik A, milik B, milik C, milik D. Empat orang memiliki sebuah lahan ini. Maka objek yang dimiliki bersama ini disebut dengan objek musya. Disebut dengan objek musya. Dan wakaf untuk objek musya hukumnya diperbolehkan. Yasihu waqful musya. Sah melakukan wakaf untuk objek musya. Sehingga ketika si A, B, C, D, dia punya objek ini, tapi milik bersama dan belum ditetapkan. A bagian yang mana, B yang mana, sah untuk diwakafkan. Namun, nanti ketika dia mau mewakafkan, dan itu tidak bisa dipecah, berarti dia harus membeli jatahnya saudara-saudaranya yang lain. Nah, untuk membeli jatah saudara yang lain itu, teknisnya bagaimana? Anda bisa pakai uang pribadi atau bisa juga open donasi. Intinya, Anda boleh mewakafkan objek Anda yang hanya misalnya 25% dari objek tersebut. Hukumnya sah, namun nanti ketentuannya saat bagian mana yang harus diwakafkan itu kembali kepada hasil pembagian. Jadi saya ulang, objek musya' tadi adalah sebuah objek yang dimiliki oleh banyak orang, tapi belum ditentukan. Misalnya ini satu lahan ya. Ini A yang mana, B yang mana posisinya. Bisa jadi di sudut ini milik A, yang sini milik B, yang sudut sini milik C. Belum ditentukan. Atau dia belahnya memanjang begini ya. Belum ditentukan. Nah, ketika belum ditentukan, itu namanya objek musya'. Cuman persentase mereka sudah diketahui. A punya 25%, B punya sekian persen, sudah diketahui. Tapi belum ditetapkan wilayahnya. Nah, objek seperti ini boleh diwakafkan. Dan ketika diwakafkan, maka nanti minta izin kepada teman-temannya yang lain. Kemudian, jika ingin mewakafkan seluruhnya, berarti harus membayari yang lain. Nah, masalah pengadaan dana nanti bisa dibuka open donasi, bisa juga menggunakan uang pribadi semampu Anda. Intinya kembali kepada kesepakatan seluruh pemilik objek musya' ini. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa tanya Ustaz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bolehkah kita bekerja mengurusi kuburan kepunya orang kafir? Contohnya orang Kristen ada kuburan. Jadi kita disuruh bekerja dibayar per bulannya 700 ribu untuk merawat kuburan-kuburan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kita bekerja, ini ada teman-teman saya, bekerja di bank, di sebuah perusahaan bis jemput karyawan, tapi yang dijemput adalah karyawan bank konvensional. Apakah termasuk tawanan oleh semua urban? Kemudian yang ketiga, pinjam emas, kemudian dibayarnya uang dengan harga pada saat itu. Misalnya pinjamnya setahun yang lalu, 10 gram, tetapi dibayarnya dengan uang tunai. Yang diterima apa saat pinjam, Pak? Emas. Yang diterima pada saat pinjam emas. Ya, kemudian dibayarnya dengan uang, tapi pada saat emas pada saat hari ini. Atau sebaliknya, misalnya dicicil dengan uang, tapi segeram-segeram, minyaknya 10 gram, tapi dicicil dengan uang segeram-segeram. Boleh nggak seperti itu? Dan yang terakhir, ada kesepakatan nggak waktu utang ini? Nanti ketika berapa mengembalikan, kan? Apakah ada kesepakatan nanti ketika mengembalikan harus menggunakan uang? Tidak, cuman ketika dia membeli emasnya jauh gitu ya, kemudian agak susah, kemudian udah saya bayar dengan uang dengan harga kondisi pada saat ini gitu. Nah. Baik, cukup Bapak. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukum menonton UFC, pertandingan seperti yang Habib Nurmagomedov itu, atau hukum menonton tinju atau dan lainnya semacam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, masya Allah ya. Baik. Ini sudah keluar jauh dari tema kita ini ya. Baik. Pertama kita akan bahas hukum kerja merawat makam orang kafir. Saya pernah bahas ini, cuman di sebuah tulisan ya. Cuman saya lupa rinciannya. Saya mohon waktu Bapak. Semoga nanti bisa saya kupas lagi, saya bisa gali lagi. Sehingga ini saya anggap sebagai PR. Semoga pertemuan berikutnya bisa kita bahas tentang ini ya. Hukum merawat makam orang kafir. Kemudian untuk kasus yang kedua, kerja jemput karyawan tapi karyawannya adalah bank konven. Kita bisa pastikan bahasanya ini adalah untuk kemaslahatan kegiatan mereka. Artinya, ketika Anda melakukan antar jemput karyawan bank konven ini, berarti antar jemput untuk kegiatan riba. Karena itu kami sarankan agar pekerjaan seperti ini ditolak. Lain halnya kalau misalnya penyediaan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan mereka, maka Bapak boleh ikut bergabung di situ. Misalnya Bapak punya warung, yang warung itu dekat dengan bank riba. Kemudian salah satu karyawan dari bank itu makan di tempat Bapak. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau di sini resmi transaksinya dengan pihak bank, kemudian Anda antar jemput para karyawannya, maka kami menilai bisa jadi ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Selanjutnya, untuk kasus pinjam uang atau pinjam emas dibayar uang. Kita bisa kasih rincian sebagai berikut ya. Pinjam emas, utang emas yang lebih tepat ya. Karena kalau pinjam nanti dikembalikan dalam waktu yang tidak lama. Pinjam emas itu dipakai untuk hiasan, itu pinjam emas. Kalau utang emas kan berarti nanti emasnya dijual, kemudian hasilnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Utang emas, bayar uang. Kita punya kaidah bahwa pada asalnya akad utang, ini bagian dari kaidah ya, akad utang itu dibayar sesuai yang diterima. Jadikan ini sebagai kaidah. Akad utang itu dibayar sesuai yang diterima. Sehingga utang emas berarti bayarnya apa? Emas. Utang rupiah bayarnya rupiah. Utang dolar bayar dolar. Dan begitu seterusnya. Kalau menggunakan kaidah ini, insya Allah nggak ada praktek riba sama sekali. Tinggal selanjutnya, pembayaran nilai utang itu harus sama sebagaimana yang diterima. Sehingga utang 10 gram, ya bayar 10 gram. Baik. Kemudian ada kasus. Bagaimana jika utang itu dibayar dengan yang berbeda. Dengan yang berbeda dari yang diterima. Bagaimana jika utang itu dibayar dengan yang berbeda dari yang diterima? Sehingga utangnya emas dibayar pakai rupiah. Atau utang rupiah dibayar pakai emas. Di sini ada rincian. Pertama, jika disepakati di awal akad. Sehingga saat Bapak utang emas, Bapak membuat kesepakatan dengan yang memberi utang, nanti tapi bayarnya pakai uang ya. Ya sudah nggak apa-apa, tapi pakai uang harga emas nanti saat bayar. Jika disepakati di awal, maka ini masuk kategori riba nasi'ah. Ini masuk kategori riba nasi'ah. Jika disepakati di awal, masuk kategori riba nasi'ah. Kenapa riba nasi'ah? Karena hakikatnya itu adalah jual beli emas tapi tidak tunai. Bapak menerima emas, kemudian nanti akan dibayar sekian tahun kemudian. Berarti kan sama dengan jual beli emas tapi tidak tunai. Emasnya sekarang, tapi membayarnya secara cicil. Yang kedua, jika tidak disepakati di awal, artinya seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini sifatnya karena saya mau beli emas jauh dan repot. Padahal dulu terimanya emas. Ini mau mengembalikan emas, wah harus berarti beli emas dulu. Dan itu jauh, repot, dan seterusnya. Berarti tidak disepakati di awal. Nah, karena tidak disepakati di awal, berarti pengembalian dalam bentuk uang itu sifatnya insidental. Maka di sini hukumnya boleh. Boleh dengan syarat lunas. Tidak boleh cicil. Boleh dengan syarat lunas. Tidak boleh cicil. Sehingga kalau masih cicil, ini 1 gram dulu deh, tapi pakai rupiah. Misalnya utang emas 10 gram. Harga per gramnya menyesuaikan saat nyicil. Di bulan ini Anda bayar, harga per gramnya 900. Anda bayar 900, 1 gram berkurang. Bulan depan, harga 1 gram 950, Anda bayar 950, berkurang 1 gram lagi. Seperti itu, nanti jadinya riba nasi'ah juga. Sehingga boleh dengan syarat wajib lunas. Kalau lunas, boleh. Tapi kalau nyicil, nggak boleh. Kenapa ini boleh dengan syarat wajib lunas? Karena hakikatnya begini ya. Emas harusnya dibayar pakai emas. Di sini Anda utang 10 gram, berarti di sini dibayar 10 gram. Cuman masalahnya, di posisi yang kedua ini, Anda tidak punya emas. Lalu Anda transaksikan dengan uang. Berarti di sini terjadi dua kali akad. Di sini terjadi dua kali akad. Akad pertama, akad kedua. Begini ya, akad 1, ini akad 2. Akad 1 apa? Utang. Akad 1 adalah akad utang. Akad 2 apa? Akad 2 adalah akad sarf. Sarf. Sarf itu tukar-menukar alat tukar. Transaksi alat tukar. Alat tukar itu emas, perak, uang. Sehingga di sini sebenarnya terjadi akad sharaf, yaitu emas 10 gram ditukar dengan rupiah, dengan uang. Nah, dalam akad sharaf syaratnya adalah wajib tunai. Dalam akad sharaf di sini wajib tunai. Syarat akad sharaf sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Shamit, wajib tunai. Kalau tidak tunai, jadinya riba nasi'ah. sehingga emas 10 gram. Nah, masalah harga kembali kepada kesepakatan, mau pakai harga sekarang, dulu, maupun harga saat pembayaran, terserah. Masalah harga kembali kepada kesepakatan untuk kasus ini ya. Sehingga misalnya emas 10 gram ketika ditukar dengan uang, Anda bayarnya pakai uang, ini ketemu harga 10 juta misalnya. 10 juta. Maka Anda harus bayar 10 juta cash. Tidak boleh 1 juta dulu, besok 2 juta, besok lagi 2,5 juta, enggak boleh, harus cash 10 juta. Karena kalau Bapak tidak melakukannya secara tunai, maka nanti masuk dalam kategori riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba karena penundaan serah terima benda ribawi. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Silakan. Halo. Silakan. Oh ya. Mau tanya untuk akad jual beli yang lazim, di mana harga barangnya itu sebenarnya sudah termasuk ongkos kirim gitu. Nah, ongkos kirim ini menjadi tanggungan siapa nantinya? Produsen, wakil, atau pembeli? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya saya menjadi wakil, kemudian kan tidak diperbolehkan untuk menjadi double agent, menjadi pembeli ataupun penjual. Nah, bagaimana solusinya kalau misalnya saya ingin menjual ke keluarga inti gitu, jadi jual belinya apakah sah atau tidak, ataukah harus disesuaikan dengan usul atau juga furu'nya gitu. Apakah kepada furu' tidak boleh atau kepada usul tidak boleh, apakah ada syarat seperti itu gitu. Itu aja yang ingin ditanyakan. Baik. Ya, ya. Terima kasih. Syukran. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Jika melakukan akad jual beli yang butuh pengiriman, siapakah yang harus menanggung biaya ongkir? Jawabannya sesuai kesepakatan. Siapa yang biasanya nanggung biaya ongkir? Kalau di tempat kita saat ini, yang nanggung biaya ongkir biasanya adalah konsumen. Kecuali kalau misalnya penjual ngasih gratisan, free ongkir. Kalau yang saya pahami dari kondisi normal yang lazim di masyarakat, yang nanggung biaya ongkir itu konsumen. Makanya gratis ongkir itu kan bagian dari diskon ya. Dan diskon itu jika ada yang memberi diskon. Sehingga misalnya iklan di beberapa marketplace, gratis ongkir, free ongkir, itu disampaikan dalam rangka untuk menarik konsumen. Karena pada asalnya yang namanya biaya ongkir itu tanggung jawab mereka. Tapi di posisi ini dia tidak harus bayar biaya ongkir karena sudah ditanggung oleh pihak marketplace misalnya. Sehingga secara lazim biasanya biaya ongkir ditanggung oleh konsumen. Apakah wakil boleh nanggung? Ya silahkan. Berarti di posisi ini wakil ingin memberikan sebagian keuntungannya untuk biaya ongkir. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jika posisi Anda sebagai wakil penjual, boleh nggak menjual barang itu ke keluarga inti? Bolehkah menjual barang itu ke keluarga inti? Keluarga inti bisa usul, kalau usul berarti orang tua dan seterusnya ke atas. Atau furu', furu' berarti anak dan seterusnya ke bawah. Sedangkan yang bukan keluarga inti, yang dalam mazhab Hambali itu nggak masuk, adalah saudara. Kemudian paman, dia bukan keluarga inti. Bolehkah menjual barang ke keluarga inti? Berarti usul dan furu'. Dan termasuk keluarga inti adalah pasangan, suami atau istri. Jika kita menggunakan pendekatan Syafi'iyah, jawabannya boleh. Karena dalam mazhab Syafi'iyah, yang penting tidak terjadi ittihadul mujib wal qabil, transaksinya sah. Sehingga posisi Anda sebagai wakil dari penjual, berarti Anda sekarang jadi penjual. Lalu Anda menjual barang itu ke suami Anda. Berarti posisi suami ini adalah orang lain. Maka tidak bersatu antara yang menyampaikan ijab dan yang menyampaikan kobul. Dalam madhab syafi'iyah sudah diperbolehkan. Namun kalau pakai pendekatan Hambali, keluarga inti yang belanja ini nggak boleh. Jika yang belanja keluarga inti, hukumnya nggak boleh. Karena disinyalir adanya tuhmah, adanya potensi tuduhan. Wah, kok kamu manfaatkan sendiri, nanti keuntungannya mana? Akhirnya daripada memicu tuduhan seperti, karena ada potensi tuduhan seperti itu, akhirnya dilarang. Namun dalam mazhab Hambali, ini menjadi boleh jika minta izin kepada pemilik barang. Wa ala kullin, intinya, Anda bisa melakukan baik yang pertama maupun yang kedua, dengan pendekatan baik mazhab Hambali maupun mazhab Syafi'i dalam masalah ini, dengan solusi masing-masing yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Aris Munandar, Hafizahullah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam. Saya ada transaksi jual beli dengan si A. Dia memesan barang saya yang tinggal satu saja. Namun kami kirim kalau beliau sudah transfer dan dia oke. Namun udah satu minggu lebih dia dihubungi tidak balas terus. Lalu ada pembeli B menawar barang tersebut, apakah boleh hukumnya saya lepas ke si B karena si A sampai sekarang tidak ada balasan lagi. Baik, jika transaksi Anda itu melalui apa platform ya, marketplace yang di situ ketika check out kemudian ada batas waktu. Jika tidak bayar selama rentang batas waktu itu, maka transaksi dianggap hangus. Dalam kasus ini, jika posisi calon konsumen dia sudah check out dan sudah melebihi batas waktu, ternyata dia belum transfer, maka akad dianggap batal. Akad dianggap batal. Nah, masa pemberian waktu ketika check out dikasih waktu sekian jam untuk transfer, itu yang disebut dengan hak khiyar majelis dalam transaksi online. Kemudian, jika Anda deal-dealannya secara langsung, melalui komunikasi, secara langsung, tidak melalui platform, Anda WA atau telepon, kemudian deal harga sekian, baik tinggal tunggu transfer, nanti akan kita kirim. Karena sudah deal, maka pada asalnya sudah terjadi transaksi, sehingga barang itu sudah dibeli oleh pihak konsumen. Nah, berikutnya tunggu sampai konsumen bayar. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau konsumen nggak bayar-bayar? Sudah dihubungi, ternyata nggak ada respon. Anda bisa kasih informasi yang kira-kira sampai kepada konsumen. Anda bisa kasih informasi yang sampai kepada konsumen. Informasi itu menyatakan, jika dalam waktu 1 kali 21, 24 jam, dalam waktu sehari, tidak ada transfer, maka barang akan kami jual ke tempat orang lain. Pemberitahuan itu sudah mencukupi, sekalipun dia nggak ada respon, berarti ketika dia nggak ada respon, pemberitahuan itu dianggap setuju. Kalau dia batalkan akad. Maka Anda kirim melalui WA, atau melalui SMS, atau apalagi misalnya inbox melalui Facebook atau yang lainnya, Anda kirimi dari banyak jalur. Ya. Dari sekian banyak ini, kemungkinan besar terbaca. WA terlihat centang biru. Oh, baik, centang biru 1. Nah, mungkin ya, centang biru pasti 2. Centang biru 2. Oh, berarti terbaca. Cuman dia nggak respon. Ya, sudah ketika dia nggak respon, ditunggu sampai akhir waktunya, dia nggak ada respon. Berarti dia kita anggap setuju. Kalau dalam hal ini adalah akadnya dibatalkan. Selanjutnya Anda boleh menjual ke tempat orang lain. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.